الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين المسلمات رحمكم الله، ayat 96 surah Maryam alaihissalam. Dan kalau ada masa, saya cuba menghabiskan surah ini 97 dan 98 sekiranya ada waktu. Ayat 96, wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat 96 yang kita baca pada malam ini adalah merupakan sebahagian daripada nikmat kurniaan Allah kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Bahawa di antara jutaan nikmat yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman, mukminin wal mukminat, adalah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan di dalam hati orang ramai perasaan kasih dan sayang terhadap mereka. Suatu perkara yang semua kita tidak boleh menafikan. Betapa Allah menunjukkan kepada kita melalui amal-amal mereka berbekas keluar di wajah mereka, sehingga kita bila tengok mereka terbit kasih dan sayang, rindu yang teramat sangat akibat daripada iman dan amal soleh yang mereka lakukan. Setelah itu di dalam Al-Quran, persoalan melihat tanda-tanda ini memanglah perkara yang diperjelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada yang datang dalam bentuk perkara yang tidak baik, tanda itu ada pada dia, tetapi hakuan ending dia itu tak elok. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu binnawasi wal aqdam. Itu ada ayat 40-41 daripada surah Ar-Rahman. Yang ini Allah sebut, yu'raful mujrimuna bisimahum, dikenali, yu'raf, dikenal, arafah, ta'aruf, kenal, dikenali orang-orang mujrimun. Mujrimun dalam Quran merujuk kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bila hari kiamat, cerita ini pada hari kiamat. So, malaikat dia mampu tengok, saya tanya lah, la yus'alu an zambihi, tidak ditanya dah dosa mereka. Malaikat kenal tu, yu'raful mujrimuna bisimahu, ada tanda-tanda yang dianya memang mujrimun. Ada tanda bahawa dia adalah puak yang jahat. Oh, dia ada tanda. Tanda dia dah menggelabah nak dapat sokongan orang Cina, dia masuklah Katrin Timbo. Contoh. Masuklah bahasa Cina. Tak pasal-pasal belajar bahasa Cina. Tak ada angin, tak ada ribut. Sudah pendek tak tu. Dulu buat sambutan tahun baru Cina, dia ubah dia. Satu dunia gelap dia. Mana ada sejarah orang Melayu sambut tahun baru Cina buat dia ubah. Dia harus bit biru punya cerita. Allah kenal kamu. Ada tanda lah. Menggelabah tu ada. Masuk kelas bahasa bahasa Cina pun. Tak pasal-pasal. Ada tanda. Orang tenang macam mana. Ada tanda kewalian, ada tanda keramatan, ada tanda kehebatan. Rakaat kedua istisqa hujan turun, itu tanda. Di kota mampu itu tanda, itu tanda. Jangan kata it is a coincidence, jangan. Jangan kata itu cara tak sengaja aja. Sebelum semayang itu memang dah awan hitam dah. Aha, jangan pergi reka lah, itu patih berhenti. Mari rakaat kedua untuk guru solat dengan SOF dengan pegawai-pegawai. Rakaat kedua hujan turun. Ada tanda tu doa diterima. Ada tanda tu Allah mendengar doa dan sebagainya. Dia duduk. Tanda tu Allah Ta'ala tunjuk. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum. Buat-buat hak jenis samsing gedebe. Hak di dunia samsing, akhirat pun nak jadi samsing. Tak ada masa dah. Mereka yang jahat di dunia ni, Allah kata, malaikat kenal. Bisimahum. Tengok tu malaikat tahu dah. Di dunia memang hantu raya lah. Malaikat tahu. Ada tanda. Ada tanda dia. Lalu kata Allah, fayukhadu bin nawasi wal aqdar. Lalu malaikat pun memeganglah. Fayukhadu bin nawasi. Nawasi ubun-ubun. Nasiah. Nawasi jamak. Nasiah. Nasiatin kadibatin khati'ah. Nasiah ubun-ubun. Lalu malaikat pun tengok Ni geng mancak ni, kata malaikat. Tak payah tanya rasul. La yus'al, kata Allah. Malaikat tak perlu tanya dah. Dulu hampa pergi anak besar kan. Hampa lah yang buat kelam inci sampai rugi. Hampa kan. Tak payah tanya. Tak payah. Malaikat pun pegang ubun-ubun. Malaikat pun afdal memegang kaki mereka. Dibaca di dalam surah Al-Rahman. Malaikat pegang ubun-ubun, pegang kaki, itu dia punya kan, ayun, lepas masuk neraka, mampu itu. Tak payah tanya ada dosa. Sebab, si mahum, ada tanda mereka tu orang jahat. Itu dalam surah Al-Rahman. Sebelum saya bahas ayat ini, nak bagi maaf ke situ dulu. Dia ada tanda. Ada tanda dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat. Bila Allah cerita sifat orang-orang munafik. Bila Allah cerita sifat orang lawan Nabi. Saya lupa ayat berapa, tapi tengah-tengah surah Muhammad. Allah kata, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu boleh kenal mereka, la ta'rifannahum. Hum, domir wa'id, jamak. Kamu boleh kenal mereka. Dalam keadaan macam mana nak kenal mereka tu? Jahat, munafik. Allah kata, fi lahnil qaul, melalui ucapan mereka. Melalui ucapan seseorang, kita boleh menilai dia beriman ke tidak. Boleh menilai kita melalui ucapan dia. Fi lahnil qaul, tata orang munafik, kata Allah. Melalui ucapan dia, kita boleh menilai kemunafikan dia. Dia cakap lain, dia buat lain. Itu dia lah. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah, juzuk 2. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Ayat 205 daripada suratul Baqarah. Allah menyebut ada sebahagian makhluknya. Yujibuka qawluhu fil hayati dunya. Yang kamu bila dengar ucapan dia di dunia, kamu akan yujib ta'ajib. Kamu rasa dia lah habis hebat bercakap. Oh, habis hebat. Yujibuka qawluhu fil hayati dunya. Pasal apa hebat dia bercakap? Sebab kata Allah, wa yushidullah, dia menjadikan Allah itu sebagai saksi dalam ucapan dia. Orang menyebut Islam begini-begitu, tetapi kehidupan kita boleh tahu amat jauh daripada Islam. Yabi'u dinahu bi'aradim minat dunia. Dia jual agama dia nak dapat habuan dunia, kata Nabi. Maka orang ini wahua alatul khisar, sebenarnya dialah musuh engkau nombor satu. Allah beritahu, lentok lembek lidah, lembek gigi pada lidah, tapi jadi musuh kepada Islam kerana sifat kemunafikan. Ini berlaku di dalam masyarakat kita. Maka tanda-tanda itu terlalu banyak. Di dalam ayat ini Allah sebut, saya ja'alu lahumur rahmanu hudda, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh, iman dia tu akan terpancar ke dalam hati orang ramai. Lalu orang ramai kalau dengan dia ni, tengok dia je terlebih kasih. Macam mana tuan-tuan muslimin dan muslimat melihat wajah para ulama, melihat wajah tuk-tuk guru, melihat wajah orang-orang yang hebat dalam amalan mereka, dia terbit satu macam punya kasih saya. Sungguh rasa tak seronok nak berpisah. Kalau boleh selalu bersama kita, perasaan ini kita rasa. Siapa yang campak perasaan ini? Allah. Allah yang campak. Walhal kita tak ada pertalian apa dengan ulama itu, dengan maksud tak ada pertalian keluarga, tak ada, tak ada pertalian keluarga itu, tak ada. Tetapi dalam keadaan kerana dia bawa Islam dan kita ni pula sayang Islam, Allah campak dalam hati kita sayang ke dia. Itu Allah kata Ar-Rahmanu Hudda. Allah campak perasaan kasih sayang pada alim ulama. Ini nikmat mereka. Dan ini di antara tanda-tanda kemanisan iman. Di dalam hadis Bukhari yang sahih, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tanda nombor dua daripada kemanisan iman itu ialah wa ayyuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah, adalah kamu sayang dan kasih kepada seseorang, sayang kasihmu kepada Allah. Kerana Allah, dia terlebih perasaan cinta, rindu dan kasih. Ini yang berlaku. Dan ia adalah perasaan yang dikirim oleh Allah. Bila kita benar-benar ikut Islam, kita jangan buat janji kosong macam orang Yahudi. Menafikan kebenaran Al-Quran, walhal sebelum Nabi datang kemarin lagi. Kalau kita baca satu ayat dalam Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafti'una 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi falahnatullahi 'alal kafirin wal 'ayyadu billah. Tolong jangan jadi puak-puak Yahudi. Nak dapat kasih sayang Allah macam mana? Sekejap lagi kita baca hadis. Saya nak bawa ibu ayat pada ayat 89 Al-Baqarah. Bagaimana Allah cerita tembelang orang-orang Yahudi. Allah beritahu, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, lalu tak kala datang kepada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan Taurat yang ada di sisi mereka. Dengan maksud apa? Mereka tahu dalam Taurat akan lahir Nabi Muhammad. Mereka tahu. Kita dah sebut tak dalam surah Sof itu 500 tahun bila Nabi Isa sebut ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad, jarak Nabi Isa dengan Rasulullah 500 tahun. Orang Yahudi punya lama kenal Nabi. Baik, bila mari Quran, kata Allah, Quran pun cerita Nabi Muhammad. Sebelum tu mereka dah tahu Taurat. Dalam Taurat pun tak sebut Nabi Muhammad. Lalu mereka dalam keadaan datang Quran, mereka tengok Quran sebut Nabi Muhammad, nak tolak apa lagi, kata Allah. Satu. Yang kedua, dalam ayat 89 itu mereka dah janji dulu. Mereka janji apa? Wa kanu min qabl yastafihuna 'alal ladzina kafar. Mereka berjanji dulu orang Yahudi, dia duk perang dengan orang-orang kafir, berperang di Madinah. Berbatui-batui tahu perang tu Yahudi banyak kalah. Mereka bangsa penakut, betul. Itu Allah sebutlah dalam Quran, min wara'i judud, kegemaran orang-orang Yahudi. Allah sebut dalam suratul Hasyr, bila mereka berperang, min wara'i judud, mereka gemar menyorok balik tembok. Cuba tuan-tuan perhati dalam TV satu, pokok Palestin pun segebi, dia pun punya menyorok. Ratuk pun belakang tembok punya bacut. Wahas napang, pistol, bom, kereta kebaik, semua ada. Main yang batu, kuat-kuat Palestin lagi. Itu sifat dia. Sampai dia menyorok dia. Sampai Allah kata, maaf, sampai Nabi kata, mereka menyuruh di balik batu dan pokok. Fayaqulal hajar wa syajar, dalam hadis kiamat. Bila mana Yahudi berperang dengan umat Islam, dia sampai saat dia menyuruh balik batu, balik pokok. Dalam perang itu, akhirnya pokok batu bercakap, suruh orang Islam bunuh Yahudi. Sampai kiamat, nak kiamat pun menyuruh punya batu. Itu sifat dia. Tiba-tiba kisah okok yang dia buat lagi bacoy. Oh, tu dia jadi maksab. Ha, maka sebab itulah mereka janji dalam 89 Al-Baqarah. Bila mereka kalah, mereka kata tunggulah. Tunggulah, kata Yahudi. Kami dah baca Taurat. Saya guna bahasa saya lah. Kenapa? Kami dah baca Taurat. Dalam Taurat sebut, nanti Muhammad akan lahir. Tunggulah, kata Yahudi bila mereka kalah. Tunggulah, bila Muhammad lahir, kami akan join Muhammad. Kami akan beriman dengan Muhammad. Kami akan ikut Muhammad. Dan kami akan ajak Muhammad perangi kamu. Tunggu Muhammad akan lahir. Itu dia ayat. Di hujung ayat Allah kata, فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Tak kala datang apa yang mereka kenal, مَا عَرَفُوا, apa yang mereka kenal, iaitu Rasulullah dengan sifat-sifat dia. Tahu inilah Muhammad yang mereka dah janji nak ikut dan lawan kufur kafir. Tiba-tiba كَفَرُوا بِهِ, mereka mengkafirkan, mereka mendustai dia. Falaknatullahi alal kafir, laknat Allah atas puak-puak Yahudi yang kafir. Ni nak ajar orang Melayu jangan jadi macam ni. Nak dapat sayang, nak dapat kasih Allah, dia bukan benda mudah. Dia kena ikut sungguh, dan Allah dia akan campak di dalam hati manusia. Ikut sungguh tu dia dalam hadis-hadis yang cukup banyak diperintahkan kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat setia sekali. Baik, bila mana nak sayang, Allah panggil Jibril. Dalam hadis yang sahih, Allah panggil Jibril. Allah kata, Jibril, aku sayangkan polan bin polan. Tidaklah kau sayang pada dia. Oh, lalu Jibril pun sayanglah pada polan bin polan. Lalu Jibril isytiharkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahawa Allah sayangkan polan bin polan. Maka hendaklah kamu sayang kepadanya. Maka seluruh penduduk langit dan bumi sayang kepada tu. Subhanallah. Perasaan yang Allah campak akibat amanu wa amilus salihat, benar-benar beriman dan beramal soleh. Allah campak dalam hati orang ramai perasaan sayang dekat kita, orang kasih kat kita, orang sanggup bersusah kerana kita, itu nikmat Allah. Itu bukan boleh rekor-rekor. Sampai kita sanggup kadang-kadang berkorban untuk Tok Guru ini. Sanggup. Atas pitaklah nak minum air kaki dia. Itu melampau. Buh serban, buh jubah, suruh minum air kaki dia. Lepas itu kebaik adik kawan tu. Ini Tok Gabu. Panah haji lagu tu. Tak apa, cerai, kebat pula orang lain. Itu apa dia? Betul wirit lambu kuning. Habis. Tak ada, itu bukan dia. Kita sanggup berkorban untuk ulama kita. Kita sanggup keluar duit, buang tenaga, susah payah. Asalkan kita boleh fulfill keperluan untuk guru kita. Ini perasaan yang kita ada. Sampai hari ini, sampai mati, kita sanggup. Kalau bak makan dengan Tok Guru, kita sanggup cari restoran yang paling sedap dalam dunia kita tu. Oh, putih anak jamu. Wahai Tok Guru, bukan makan banyak mana. Tok Guru yang makan lebih. Saya pernah makan berdua dengan Tok Guru ni Aziz. Naik malu. Dia makan tu dia, tu copot tu lah. Aku berdozor. Malu kita. Dia kue nak kita lho, wow. Pikir aja makan warok, apa dah dia kue, semua. Itu cerita aja begitu. Kita sampai tahap tu, kalau dia datang, dia fokus. Kita bagi the best, kita perform the best yang kita mampu beri. Sebab kita sayang ke dia. Ini perasaan. Perasaan ni tak boleh buat-buat, tuan-tuan, tak boleh. Agak-agak lah, tengah-tengah kita punya, Najib tak tahu, siapa nak kena pun. Aku tak tahu, tak boleh. Perasaan, dia bukan boleh buat-buat rekor-rekor, oh Najib baik. Dia tak sadar. Apa tuan-tuan rasa, bila sebut nama Aisyah, bila sebut nama Maimunah, bila sebut nama Safiyah, bila sebut nama Rablah Ummu Habibah, bila sebut nama Juwairiyah, bila sebut nama Zainab binti Huzaimah, bila sebut nama Zainab binti Jahshi, bila sebut nama Saudah binti Zam'ah, bila sebut nama Hafsah binti Umar Al-Khattab, dan seorang lagi Ummu Salamah. Apa rasa perasaan? Ni saya sebut tadi, what is your feeling? Lain, sebab mereka isteri Rasul. Tapi bila sebut seorang perempuan nama Rasul, what is your feeling? What a feeling, jawab. Tak ada apa ibu badminton, ibu what is kala ibu. Tak ada apa. Sebut. Itu tengok dalam TV tu. Oh, Aisyah siapa pernah tengok? La ilaha illallah. Siapa pernah tengok wajah Ummu Salamah? Isteri Rasulullah yang terakhir meninggal dunia ialah Ummu Salamah yang disolatkan oleh Marwan bin Hakam. Siapa pernah tengok isteri Nabi yang mula-mula wafat, Zainab binti Huzaimah, yang disebut dia itulah isteri Nabi yang mula-mula wafat selepas Rasulullah wafat. Zainab binti Huzaimah yang digelar Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Kejar dia dekepuk. Sampai dia digelar Ummul Masakin. Siapa pernah tengok wajah-wajah ini? Kita hanya membaca sejarah, kita hanya belajar sirah, tapi sebut saja nama mereka, satu macam punya feeling dalam tubuh kita. Ada roh. Walaupun nama Safiyah, orang Melayu kata Kapiah, nama Zena, tak adalah nama dia, nama Bunga Rus, seperti Rusma. tak adalah dilema sampai tahap tu, tetapi sebut saja lain kerana mereka adalah isteri Nabi yang berjuang, yang bawa Islam seperti kita buat, pertalian itu wujud. Allah, kita bagi yang terbaik. Ulama datang, guru datang, hari itu Ustaz Nasruddin Tontowi datang Sungai Tadi, insyaAllah. Kita bawa dia makan Reddit Oriental Cruiser Pastoral Sudara Tok Nenek. Kita bawa dia makan Sempoi punya. Dia tulis dalam Facebook dia. Dia tulis, Nasruddin Tontowi tulis dalam Facebook dia. Dia kata makan punya Sempoi di Sungai Tadi. Siap bukui, buat balik lagi. Oh, dia tulis, saya perlawan Facebook dan saya balik. Saya kata, ay, akan takkan nampak. Dia balik balik. Ustaz, tak mana, tak nampak pun. Kata, aku pergi pulih. Pakat berlawan. Cerita dia rasa sedap sekolah. Sebab kita bagian terbaik bagi orang bawah udang. Dah, kita rasa puas, kita rasa seronok, perasaan kasih, cinta, nak balik tu rasa sedih, rasa sayang. Tapi kalau dia seokok, tak rasa sedih. Kalau makan dia cuy okok, yang tu nak kena pada raja, tu aja. Rasa seronok layak begitu. Semua jadi datang, kita bagi yang terbaik. Kalau nak bagi tidur, kita pastikan bilik yang selesa. Walaupun dia makan tak berapa, tidur tak lena serupa kita. Duk fikir negara, weh. Fikir negara, fikir tu nak pergi Putrajaya tu. Kita duk fikir nak pergi kerja esok, ya. Fikir nak makan apa. Dia nak fikir satu Malaysia, kan. Lendor ke nak tidur? Tak bangkit terfikir pula tak bersuara itu ini. Punya banyak kerja letih. Tapi kita bagi yang terbaik kerana kasih sayang kita. Video tuan-tuan. Nabi kata Allah nampak dalam hati orang beriman. Kalau benar-benar kita beriman, beramal soleh. Benar-benar kita ikut Islam, kita tak buat perangai macam orang Yahudi, kata nak ikut, lepas tu tak ikut, akhirnya dilaknat Allah. Sebab itulah, dalam suatu hati lain, Nabi dia ajar, bagaimana kita nak dapat ini, kasih dan sayang Allah, dengan ikut Islam, yang sebenar-benarnya, Rasulullah menyebut, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Nabi bersumpah, Nabi sebut dengan waw qasam, Nabi melafazkan sumpah di dalam hadis ini, menunjukkan besarnya hadis ini. Nabi kata, lau bada lakum Musa. Tengok, Nabi nak ajar, nak dapat kasih sayang Allah, tak boleh ikut lain. Nabi kata, lau bada lakum Musa, kalaulah datang kepadamu Nabi Musa. Kita duduk di stesen bas, batu berhenti bas. Tiba-tiba turun seorang tua, badan dia besar, tangan kiri bas, tangan kanan tongkat. Dia turun-turun bas, dia pun isytihar, akulah Nabi Musa. Oh, sudah, kita kata. Kita pun, assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Betul ke pakcik Nabi Musa? Dia kata, ya. Kita pun jawab, ke Musa Hasan? Dia jawab, Musa Hasan tak berhenti dah. Musa Hasan dah letak jawatan dah. Tak ada angin, tak ada ribut. Ada lah tu. Tak kena pusok sama-sama 16 tahun. Tak jawatan. Itu cinta. Lantak am, balik tak ribut. Pakcik ni betul? Ya betul. Lalu kita kata kat dia, pakcik, saya takat saya mengaji lah pakcik. Allah Ta'ala sebut, fa'idha hiya hayyatun tas'am. Bila Nabi Musa wa'artiha, dia campak tongkat dia menjadi ular yang besar. Pakcik boleh buat? Allah tidak akan tunggu zat. Dia pun lempar tongkat menjadi ular setinggi pokok kelapa. Berselerak satu batu. Lintang buka lari. Clear besok. Station bus clear. Dengan driver-driver lari tak das tak kena syabu waktu nak berada. Tak das tak pari apa macam-macam bangga driver bus. Kesian kadang-kadang bila ini berlaku. Cek-cek positif. Cek-cek positif. Nah, Uzzurillah. Berselerak lagi. Kemudian dia pegang balik ular tu. Jadi tongkat balik. Kita kata pakcik, tak panggil lewat lagi. Pakcik tak buat hati. Pasal Nabi Musa ni pakcik, Allah Ta'ala sebut, وَتْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. Dia boleh letak tangan dia pakcik bawa ketiak dia dan dia tarik keluar tangan dia nescaya bercahaya sampai ke siku. Itu mukjizat nombor dua. Hat tadi saya tengok tu baru satu. Saya tak berapa nak percaya lah. Kok boleh nombor dua pakcik buat? Dia peletak tangan bawah ketiak. Dia pelepaskan bercahaya sampai siku. Kita kata pakcik, tak bagi dia musal. Pakcik, ni yang ketiga lah pakcik. Kena buktikan. Nabi Musa ni muka orang pilih. Tadi pakcik kata orang pilih. Nabi Musa ni Bani Israel pakcik. Pertolong pakcik cakap bahasa Hebrew sikit. Kitab Taurat bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Dia pun cakap. So, Nabi Musa. Apa kata Nabi? Nabi kata. Fattabaktumuhu. Kamu pun ikutlah dia. Wasaraktuuni. Kamu tinggalkan aku. Kamu tinggalkan Islam yang aku dah tinggalkan untuk kamu. Kamu ikut Nabi Musa. Kamu tinggalkan Islam yang aku dah tinggalkan. La dalaltum an sawa'is sabil. Engkau telah sesat dari jalan yang sebenar-benar. Sesat. Bukan Nabi Musa mau ajaran sesat, jangan silap faham. Tapi Nabi nak ajar orang yang mau dikasihi oleh Allah, orang yang dah, orang ramai kasih ke dia, dia mestilah amanu wa amilu salihat. Dan amanu wa amilu salihat itu ialah tak ikut dah lain daripada Islam yang Nabi tinggalkan. Dan Nabi hukum sesat. Bayangkan mereka yang ikut sekularisme. Cuba bayang. Ikut Nabi Musa, Nabi Rasulullah dah tinggal Islam. Datang Nabi Musa, kita ikut dia, Nabi kata sesat. Bayangkan ikut sekularisme al-ilmaniyah. Yang bercakap ekonomi tanpa Islam. Yang bercakap soal-soal hidup tanpa Islam, yang berpolitik tanpa agama, yang memisahkan politik dan agama, al-ilmaniyah, da'lillah lillah, wa ma kaisar lil kaisar. Berilah untuk Allah hak Allah, berilah untuk pemerintah hak pemerintah. Inilah sekularisme. Al-ilmaniyah yang memisahkan politik dan agama. Agama terasing dengan politik. Politik tak boleh ada agama di dalamnya. Hantarlah dari berkuasa sudah. Inilah bahaya yang menyerang umat di akhir zaman. Tak sesat ke lagi. Jawab dia sesat. Tanpa ikut Nabi Musa pun tak boleh dah. Apatah yang lain daripada seorang Rasul nama Musa bin Ibrahim alaihi salam. Ikut pragmatisme, nasionalisme, ikut perjuangan kaumiah Melayu hiliah, duk kira kaum aja. Duk tubuh pesaka, bumi kira orang macam-macam. Ibrahim Ali punya ke. Lepas tu suruh Sultan Selangor rasmi. Hari ni DPWTC, alhamdulillah, Sultan Selangor tidak bersetuju untuk merasmikan. kerana dia faham masalah kaumiah yang tak pasal-pasal. Kerana eksko kerajaan negeri Selangor, eksko agama ialah Dr. Hassan Ali. Baik, Tuan Selangor tak setuju nak hadir untuk rasmi mengamuk tak tahu bagaimana dia bengkrut, berapa tak tahu lagi. Pasal dia kira Melayu pun. Sedangkan Cina Hindu tu Allah lah yang cipta. Allah lah Tuhan yang menciptakan Melayu, Hindu, Cina. Kewajipan kita ialah menyampaikan Islam kepada mereka. Mengajak mereka bedak, mengajak mereka faham Islam. Itu kewajipan kita. Soal mereka terima tidak bukan hak kita. Kerja kita beritahu Islam ni bukan jahat. Ini duk sumpit Melayu. Nabi lawan, Nabi ajar, Nabi bertempur dalam Badar, Uhud, Khandaq. Itu kaumiah Arab. Nabi ajar Salman bersama ni orang Iran. Nabi ajar Bilal orang Afrika. Nabi ajar Suhaib orang Rum. Nabi ajar Huzaifah orang Yaman. Semua duduk dengan Nabi. Satu bentuk jamaah yang tidak lagi berpusat kepada kaumiah Arab. Perjuangan atas bangsa sahaja. Menolak agama. Confirm sesat. Jangan kata tak sesat. Kita sesat. Confirm sesat. Kalau berjuang bangsa tanpa agama. Sayur. Confirm dia sesat. Mesti awak berjuang bangsa. Dan juga Islam. Dan laksanakan Islam. Dan sebarkan Islam. Itu dia dulu. Sampai tahap ini Nabi ajar, walau yang datang Nabi Musa, tetap tidak boleh ikut lagi. Macam mana kamu boleh rasa lega berjuang di atas dasar yang menolak Quran? Kita heran sungguh. Macam mana kamu boleh berjuang atas suatu doktrin yang sudah berpuluh tahun meletakkan hukum Quran di atas satu landasan yang boleh dipermain-mainkan? Kamu permain-mainkan dia siang dan malam, termasuk kamu permain-mainkan dalam kempen-kempen pilihan raya. Pada usul itu, ini suatu pengkhianatan terhadap agama. Mereka-mereka ini wajib kita dakwah. Seru paut mereka kalau mereka sudi berpaut. Kalau tak ada, terjunlah, masuklah kamu dalam golongan yang kufur kepada Allah. Kerana bukan hak kita untuk memberi hidayah kepada mereka. Kita hanya minta mereka buka telinga, pintu hati cukup. Allah Ta'ala ada. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Surah Al-Furqan. Bagaimana dalam Surah Al-Furqan adanya sifat ibadur rahman, hamba-hamba al-rahman. Iaitulah beberapa ayat yang menunjukkan beberapa sifat orang-orang yang termasuk di dalam ibadur rahman. Antara sifat ibadur rahman bermula ayat 63 atau 62 surah Al-Furqan. Dalam berbelas sifat itu, antara sifat dia kata Allah ialah وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, iaitulah mereka-mereka yang apabila إِذَا ذُكِّرُوا, mereka diperingatkan. ذُكِّرُوا dia jadi fi'il majhul, iaitu diperingatkan. Dengan maksud, dia tak kira siapa, dia tak sebut siapa yang memperingatkan dia. boleh jadi ustaz, boleh jadi tok guru, boleh jadi budak kecil, boleh jadi orang tua. Dia sama bentuk nakhir, tetapi dia jadi PRD majuhul. Tidak diketahui siapa yang bagi dia nasihat. Dan dia pun tak kisah siapa yang nasihatkan dia. Zukiru. Tetapi sifat dia, iza zukiru bi ayati rabbihim. Bila dia diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan dia, apa sifat dia? Lam yakhiru alaiha summa wa umyana. Tidaklah ditolaknya dalam keadaan dia summan, iaitu memekakkan telinganya, dan umyan, membutuhkan matanya. Tengok. Siapa nak jadi ibadur Rahman? Bila orang nasihat, buka telinga. Dengar. Salah patah balik. Jangan sombong. Siapa nak jadi ibadur Rahman? Jangan umyanan. Jangan membutuhkan mata. Allah tak bagi itu. Sifat ibadur Rahman, dia tidak memekakkan telinga, dia tidak membutuhkan matanya. Sebaliknya diterimanya nasihat itu, tak kira siapa yang bagi. Boleh jadi kanak-kanak, budak-budak. Yang menasihat kita mungkin kita terlupa. Kita terima. Tidak ada angkuh kesombongan di situ. Ini sifat ibadur Rahman. Mudah-mudahan kita insyaAllah yang bersedia untuk mendengar, membuka mata, membuka pintu hati, menambah iman. Kalau salah, kita cari patah balik jalan untuk kita duduk di atas rel landasan yang benar. Ini prinsip. Ini kaedah yang tidak boleh ditolak. Maka sebab itu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan buat dia pada mata orang ramai, orang ramai sayang ke dia, orang ramai cinta ke dia, orang ramai kasih ke dia. Tak pada meninggal itu sejarah Malaysia. Itu sejarah meninggal dalam berapa juta, tak tahu lah sebut kita punya rapat. Mengapalah tul putih tak tahulah hari itu. Untungnya tul berapa juta kita tak tahulah di hari kematian almarhum Datuk Fadil. Itu tanda apa? Tanda cinta sayang. Sebab dia berjuang, dia bersusah payah. Dia memikirkan masalah umat satu Malaysia. Dia memikirkan bagaimana untuk melaksanakan perintah Allah walau terpaksa menghadapi susah dan payah. Dia benar-benar menzahirkannya sampai orang tak ada upah duit pun kita sanggup bersusah payah sampai ke tahap itu. Itu contoh, tuan-tuan. Itu contoh. Tengoklah Hasan Al-Banna. Tengoklah Said Hawa. Tengoklah Fathiyakan. Puluhan ribu manusia membanjiri kawasan perkuburan mereka. Kerana mereka ini golongan yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Bukan pada sembahyang ritual ibadah semata-mata. Tapi lebih besar ialah mereka itu pejuang-pejuang Islam. Sebab itu tuan-tuan boleh nilai si A dan si B. Si A yang kalau dia solat sahaja tak buat apa, dengan si B yang solat dan berjuang Islam, beza. Beza. Beza. Yang hanya solat, yang hanya jaga sunat-sunat yang sunat, janggut yang mungkin panjang 7 kaki 8 inci 2 pun mungkin. Sebab dia tinggi, hebat, Masya Allah. Kalau pakai kain kan, tu tengah petik. Oh, ikut hadis Nabi. Nabi bila pakai sarung, Nabi sarung dia tu in between lutut dan buku lali dia. Angkat sikit tengah-tengah petik. Oh, ramai buat lagu tu. Main pundi tak mau. Mangkap je buat-buat. Main pundi tak syari'i bunyi pun. Dia ikut sunnah kain Nabi. Mereka nak pilih pemimpin, hak ni tak payah, siapa pun serupa lah. Jadi boleh kita makan senang, tak ada apa. Handphone Blackberry semua dah nak gaduh apa. Nak iPhone tak sedar, dia main iPhone. Apa, kenapa semua lah. Apa nak hebat? Dia ikut sunah lah. Apa sunah dah? Janggut dengan kain in between lutut dan juga buah hati. Ha, tengah-tengah tu lah buku lali. Ha, tengah-tengah tu lah. Tu dalam Syama'il Muhammad. Sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Turqizi. Rahimallahu ta'ala. Menyatakan Rasulullah bila memakai kain, memakai sarungnya, bahawa dia memakainya, mengikatnya di antara lambungnya sampai pada tahap in between betik dia. Itu di antara Nabi buat macam kita pun ikut. Mereka nak pilih pimpin tak syarih. Ini apa punya sunnah kita pun tahu. Itu pihak maksiat muda. Sebab itu mesti kita faham secara keseluruhan dia. Muslimin dan Muslimat kacak di dulu. Saya terpaksa ke pulau, nak pergi hospital island. Seorang jemaah umrah saya bulan 6 ni, kumat stroke. Dia kata rezeki Allah Ta'ala uji. Wahai dia lah, dia, anak dia, mak dia, dan adik dia 5 orang, orang terakhir yang daftar dengan saya. Walaupun waktu tu dah hampir saya nak tutup dah 40 orang dah. Dia berayu. Saya pun cuba. Lepas, dapatlah jumlah semua 44 orang. Masuklah dia, engineer Petronas. Fertilizer di guru. Jiran saya di bandar lalu. Minggu lepas, anak SMS, ayah, koma. Operate kepala, buang darah buku. Allah. Dia waktu dia bagi di posisi 500 itu sembang dengan saya. Allah Ustaz, saya tak pernah pergi Ustaz umur 44 nak tengok Kaabah, nak ziarah, sedih, hibur. Lepas tu nak pergi ziarah, nak baca doa, sakit mudah-mudahan sembuh. Nak pergi bulan 6, satu hari bulan 6. Ni, bulan 3, pukul dah boleh sembuh. Dua bulan ni, pukul boleh pergi, itulah mudah-mudahan. Tu nak pergi cari pula island hospital tu, satu island dia pun bukan tahu. Nak pergi redak pulau tikus, sama ada saya pun bukan tahu. So, mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa 30 hari bulan dan kita bahas sirah Nabawiyah dan saya cuba habiskan bulan depan 97-98 dan kemudian kita akan berpindah kepada surah yang baru insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأخرج الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.